ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، salah satu bimbingan Islam yang agung, yang mulia, bahkan termasuk salah satu prinsip dari prinsip Islam yang sangat agung, yang sangat mulia, adalah bimbingan ta'awun al-birri wa taqwa, bantu membantu, tolong menolong, gotong royong di atas al-birri wa taqwa. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Hendaklah kalian saling berta'awun di atas al-bir dan taqwa, dan jangan saling berta'awun di atas al-ithm dan al-udwan. Ayat ini disebut dengan ayatun jami'ah, ayat yang mencakup, yang meliputi semua pembahasan tentang ta'awun. Disimpulkan dalam ayat ini. Ayat ini ada perintah, ada larangan. Semuanya berkaitan dengan ta'awun. Perintahnya ta'awun alal birri wa taqwa. Larangannya ta'awun alal itsmi wal udwan. Dari sini barakallahu fikum diambil faedah oleh para ulama, at-ta'awun ala qismain. Ta'awun dibagi dua. Yang pertama at-ta'awun al-mahmud asy-syar'i al-ma'mur biha, al-ma'mur bihi. Ta'awun yang terpuji. Ta'awun yang syar'i. Ta'awun yang diperintahkan. Ta'awun yang berpahala. Yaitu at-ta'awun alal birri wa taqwa. Yang kedua ada at-ta'awun al-madzmum al-ghairi syar'i. Ta'awun yang tercela. Ta'awun yang tidak syar'i. Ta'awun yang dilarang. Pelakunya jatuh dalam tindakan dosa. Yaitu ta'awun alal ismi wal udwan. Dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, makna al-bir at-taqwa. Belum menjelaskan, al-bir اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. الفر sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, baik amal yang zahir, amal yang batin, berkaitan dengan hak Allah atau hak Bani Adam. Itu albir. Maka ini meliputi semua yang diperintahkan dalam Islam. Sehingga Ibnu Katsir menjelaskan al-fir huwa fi'lul khairat, melaksanakan semua perkara kebaikan pada agama ini. Kita diperintah untuk berta'awun, bantu-membantu, gotong royong untuk melaksanakan kebaikan. Untuk melaksanakan semua perintah-perintah agama, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kebaikan yang terkait dengan akidah, tauhid, sampai perkara akhlak, etika. Kita lakukan, kita wujudkan, kita kerjakan, dan membantu orang lain untuk mengerjakannya. Termasuk albir at-tarbiyah. Termasuk albir dakwah ilallah. Termasuk albir al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan semua amal kebajikan itu albir. Berta'awunlah dalam perkara ini. At-taqwa pada ayat ini kata Sa'di rahimahullah, والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. Taqwa pada ayat ini maknanya adalah sebuah nama yang mencakup meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik amal yang zahir ataupun yang batin. Itu takwa, meninggalkan larangan. Tarkul manhiyat, tarkul mungkarat. Meninggalkan yang dilarang dalam Islam. Meninggalkan semua yang mungkar, itu takwa. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk meninggalkan berta'awun untuk meninggalkan semua yang mungkar. Berta'awun untuk memberantas kesyirikan, kekufuran. Berta'awun untuk memberi peringatan kepada umat dari ragam penyimpangan dan bid'ah-bid'ah. Berta'awun untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Meninggalkannya. Tinggalkan, bantu orang lain untuk meninggalkannya. Itu takwa. Dalam ayat ini Allah menggabungkan dua-duanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga ayat ini sangat mencakup bab ta'awun dalam semua sisi-sisi agama. Perintah berta'awun untuk melaksanakan kebaikan, semua kebaikan. Perintah berta'awun untuk meninggalkan semua kejelekan. Meninggalkannya. Itu meliputi semua bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Kita tampil sendiri. Di sisi yang lain membantu orang lain untuk itu. Al-Ithm. Ditafsirkan oleh Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Tabari. Al-ismu tarku ma amarallahu bi fi'lih. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Namanya tarkul wajibat. Tarkul ma'murat. Meninggalkan kewajiban. Meninggalkan yang diperintahkan dalam Islam. Itu ism. As-Sa'di dalam tafsir menafsirkan. Kata As-Sa'di rahimahullah. Al-ism. At-tajarru walal ma'asi. Lancang, berani mengerjakan perkara kemaksiatan kepada Allah. Sama dengan irtikabul maharim wal manhiyat. Melaksanakan, menerjang perkara yang haram. Sehingga al-ismu dua macam. Yang pertama tarkul wajibat. Meninggalkan kewajiban. Itu dosa. Yang kedua, fi'lul mahdhurat, melaksanakan keharaman agama, itu dosa. Itu meliputi semua dosa. Kita dilarang mengerjakan perkara dosa tadi. Juga dilarang ta'awun di atasnya. Al-udwan, al-udwan dimaknakan dengan mujawazatu ma haddallahu fitin, melampaui batas-batas yang Allah tetapkan pada agama ini, melampaui batas-batas syariat, itu udwan. Ghulu, ekstremisme dalam berislam, udwan. Itu dari At-Tabari. Kata Sa'di, al-udwan huwa at-ta'addi 'alal khalqi, tindakan semena-mena kepada orang lain, baik pada darah mereka atau harta mereka atau kehormatan mereka. Al-udwan dimaknakan dengan kezaliman, permusuhan, semena-mena kepada orang lain. Dua-duanya termasuk udwan. Yang pertama melampaui batas syariat, yang kedua kezaliman dan semena-mena. Ingat, kita semua dilarang melakukannya dan dilarang ta'awun di atasnya. Barakallahu fikum. Sehingga meliputi semua larangan-larangan agama, semua tindakan-tindakan yang mungkar, baik berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla dan hambanya atau berkaitan dengan sesama hamba. Semua dosa, semua kezaliman, semua kemaksiatan, jangan kamu kerjakan. Dan jangan ta'awun di atasnya. Maka sekali ayat ini, barakallahu fikum, ayatun jami'atun, ayat yang sangat mencakup. Dalam bab ta'awun, kita berta'awun untuk melaksanakan kebaikan, berta'awun meninggalkan larangan. Tidak boleh ta'awun dalam perbuatan dosa, tidak boleh ta'awun dalam kezaliman dan semena-mena. Sehingga babnya umum. Ini ayat bisa antum jadikan sebagai hujjah dalil dalam bab ta'awun dalam semua sisi. Ketika babnya bab jihad fisabilillah, termasuk at-ta'awun 'alal birr wat taqwa. Jihad, kebaikan. Baca ayat ini, sampaikan, terangkan pentingnya ta'awun, kewajiban ta'awun dalam bab jihad. Ketika babnya sedekah jariah, sedekatun jariah, bangun masjid, membangun lokal pendidikan dan semisalnya, untuk dakwah ilallah, untuk tarbiyah, menghasung, untuk sedekah jariah. Di samping Anda menyampaikan ayat hadis tentang sedekah, sampaikan ayat ini. Berta'awun untuk membangun masjid, berta'awun untuk membangun lokal tarbiyah, ma'had, termasuk ta'awun al-birri wa taqwa. Wahakadha. Da'wah ilallah secara umum, baik dakwahnya, fasilitas dakwahnya, sarprasnya, dan semua yang terkait dengan dakwahnya. Sekarang diasung, diwajibkan, diperintahkan, kerjakan, dan ta'awun di dalamnya. Ta'awun dalam perkara dakwah termasuk ta'awun al-birri wa taqwa. Dunia tarbiyah sebagai pengurus, pengasuh, pengajar, terlibat dalam tim tarbiyah, tarbiyahnya, sarprasnya, semua yang terkait dengannya. Itu perkara dakwah. Diharuskan, diwajibkan, diperintahkan, dihasung. Maka berta'awun dalam perkara tarbiyah termasuk ta'awun al-birri wa taqwa. Wahakadha. Dan semua aspek agama yang ada. Meninggalkan larangan pun juga demikian. Kita berta'awun untuk meninggalkan yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Maka ikhwan nabiyina azakumullah, ayat ini bisa dijadikan dalil memerintahkan kita, menghasung kita untuk ta'awun fit tarbiyah wa da'wah. Da'wah itu kewajiban tersendiri. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Ketika Anda berdakwah, Anda majur fiha. Dapat pahala dengan dakwah tadi. Ikhlas dan mutafa'ah. Anda berta'awun dalam dakwah, ibadah tersendiri. Namanya ibadah ta'awun. Amal soleh dalam ta'awun dakwah. Ketika Anda terlibat dua-duanya, Anda berdakwah, Anda ta'awun dakwah, dua pahala sekaligus. Dakwahnya berpahala, ta'awunnya berpahala. Tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam dengan mensalaf tarbiyah salafiyah, mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, banin wa banat, mentarbiyah pemuda-pemuda salafiyin, syabab, mentarbiyah umat secara umum, mentarbiyah salafiyin secara khusus. Ini bagian dakwah. Bahkan tarbiyah merupakan dakwah yang khusus. Ibadah tersendiri, ketaatan tersendiri, amal sesuatu sendiri. Anda tampil tarbiyah sebagai murabbi, mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, Anda berpahala dengan tarbiyah. Anda ta'awun dalam tarbiyah, dapat pahala ta'awun tarbiyahnya. Apalagi Anda terlibat dalam semuanya, mengajarkan ilmu, iya, gotong royong dalam perkara-perkara yang lain juga, iya, Anda meraup semua pahala. Ikhwanakum dinasakumullah, at-ta'awun itu bukan semata-mata ta'awun bil mal, bukan semata ta'awun gotong royong dengan harta benda. Ini perlu sampaikan ikhwan, dikarenakan kalau kita yang masyhur di kalangan kita ketika membahas bab ta'awun, ta'awun, ta'awun, ta'awun, itu langsung dipahami apa ini? Donasi. Gitu ya. Ta'awun, donasi. Tahu donasi ya? Pengumpulan dana. Ta'awun, donasi. Sehingga kalau babnya ta'awun, langsung pegang dompetnya. Wah, udah mulai cekak nih. Ta'awun, aduh ta'awun lagi nih. Ta'awun, wah ta'awun lagi nih. Perlu diingat barakallahu fikum, majal at-ta'awun wasi', ranah ta'awun luas, cara ta'awun banyak. Luas, Anda ta'awun dalam semua perkara kebaikan, dakwah di dalamnya, tarbiyah di dalamnya. Caranya banyak. Bisa ta'awun bil mal, ta'awun dengan harta yang kamu miliki, kalau punya kelebihan harta. Bisa ta'awun bil ilmi, dengan ilmu yang kamu punya, mengajarkan ilmu, itu dakwah dan ta'awun bil ilmi. Antum mentarbiah anak-anak muslimin, tarbiah akidah, tarbiah ibadah, tarbiah akhlak dengan ilmu yang antum miliki. Tarbiah dan ta'awun bil ilmi. Ini yang paling utama. Ada ta'awun bil jawal mansib. Ta'awun dengan posisi yang anda miliki. Jabatan yang anda pegang. Digunakan untuk memberi kemudahan-kemudahan dalam perkara kebaikan. Posisi antum, jabatannya antum, statusnya antum yang terhormat dengan tengah masyarakat, digunakan untuk memberi kemudahan dalam dakwah, dalam tarbiyah. Melobi sana, melobi sini untuk kelangsungan dakwah, kelangsungan tarbiyah. Menyambungkan para du'at ilallah kepada para wulatul amr untuk bersinergi dalam dakwah yang mulia, tarbiyah yang mulia. Ta'awun dengan posisi kamu, jabatan kamu. Ada ta'awun bil khidmati wal badan, dengan fisikmu, dengan badanmu kalau memerlukan fisik. Ada ta'awun dengan taujihat wal irsyadat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ide-ide yang membangun, yang bagus. Ta'awun minimalnya ada ta'awun bidu'a. Anda berta'awun dengan doa. Mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang tampil, yang andil dalam dakwah dan tarbiyah. Mendoakan kebaikan untuk para murabbi-murabbi, para pengasuh, para pengajar, para pengurus. Mendoakan kebaikan untuk para du'at ilallah, para da'i-da'i, para asatidah, para ulama. Dengan doa. Mendoakan kebaikan tarbiyahnya, tarbiyah barokah. Mendakwakan kebaikan untuk dakwahnya, dakwah barokah, makbulah. InsyaAllah. Sehingga dia menyertai dunia tarbiyah, menyertai dunia dakwah dengan semua keadaannya, dalam suka dan dukanya, dengan apa yang dia mampu. Caranya banyak. Caranya banyak. Yang paling afdal, yang paling utama, yang bisa memborong semuanya. Barakallahu fikum. Lagi membangun lokal pendidikan, dipasang tes pembebasan lahan untuk lokal tarbiyah berikutnya. Dana ini diperlukan 1, sekian M. Antum jangan mandang M di kepalanya antum. Wah, banyak Ustaz. Enggak ada saya Ustaz. Ta'awun enggak satu orang ya, banyak orang. Ketika semuanya ikut andil dalam ta'awun, M jadi RC. Pak RC. Jadinya C, jadinya R, jadinya selesai. Awalnya M miliar, ta'awun RC, ratusan juta, ta'awun jadi JJ, jutaan, ta'awun lagi jadi R, ribuan, selesai selesai. Barakallahu fikum. Dan tidak semata-mata dengan harta. Anda bisa dengan cara yang lain. Yang penting punya komitmen, punya semangat. Punya semangat untuk mewujudkan tanah tadi, mewujudkan bangunannya, mewujudkan tarbiyahnya, mengembangkan dakwahnya. Yang penting semangatnya. Waduh, kantong cekak nih, belum bisa ta'awun dengan harta. Ada peluang yang lain enggak? Ada. Gotong royong. Ya Allah, dihimbau pada para ikhwan untuk gotong royong bersih-bersih tanah yang mau dibebaskan. Alhamdulillah, ada peluang. Tampil, ta'awun bil badan. Udah tuh gotong royong, nyabuti rumput apa segala macam, masya Allah. Ta'awun itu dikasih pahala itu. Al-fir wa taqwa itu. Jangan diremehkan. Gengsi akhi. Mosok. Orang perusahaan bersih-bersih rumput. Bukan masalah itunya, masalah pahalanya. Ta'awun itu ibadah tersendiri. Jangan memandang sisi itunya, pandang sisi pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wah, enggak enak lah. Nanti ketahuan sama anak buah, bos perusahaan jadi jatuh kehormatannya. Ya udah, enggak usah pakai fisik, gelontorkan saja. Pakai harta benda. Waduh, lagi kosong Ustaz. Ya akhir. Cari peluang yang lain. Ide barangkali. Arahan-arahan barangkali. Bimbingan-bimbingan barangkali. Ada masukan-masukan yang berharga barangkali. Sampaikan. Untuk Ustaz. Lagi blank. Tidak punya ide. Anda kan punya jabatan. Anda kan punya posisi. Gunakan itu untuk kepentingan dakwah. Relasi kamu kan banyak. Hubungi relasinya antum. Ajak mereka untuk bertawun dan lebih riwat takwa. Kamu kan punya jabatan. Hubungi tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan kita, untuk memberi kemudahan-kemudahan terkait dengan dakwah di sini. Itu takwa. Gak punya akses Ustaz. Iya, saya betul memang orang perusahaan, tapi gak punya akses. Taunya saya kerja sudah Ustaz, jarang gitu-gitu. Ya sudahlah, minimal doakan kebaikan untuk yang ada ini. Banyak doa kepada Allah, ya Allah beri kemudahan kepada teman-teman saya, ikhwan-ikhwan saya yang sedang berjuang untuk pembebasan tanah untuk lokal pendidikan. Ya Allah, lunasilah itu semuanya. Jangan menemukan doa loh. Nah, kalau doanya ikhlas, lillahi ta'ala, di waktu-waktu yang mustajab, teman-temannya mustajab, makbul, beres urusannya. Beres urusannya. Kamu doa dikabulkan dengan Allah, semuanya beres. Intinya jangan pernah lepas dari ta'awun. Intinya bagaimanapun caranya, bagaimanapun upayanya, harus punya andil. Harus berta'awun. Ranahnya luas, ragamnya banyak, yang penting al-birr wa taqwa. Itu pahala besar insya Allah azza wa jalla barakallahu fikum. Hakadha. Maka ikhwana fi din azakumullah, diharapkan dengan sangat kepada para ikhwah, para salafiyin, jangan sampai Anda pobi ta'awun. Yang dikhawatirkan di banyak tempat ada ajakan-ajakan ta'awun. Antum sudah mulai gelisah, telinganya antum sudah mulai gatal. Wah, antum sudah mulai pusing, terganggu dengan ajakan-ajakan tadi. Jangan demikian. Bersyukurlah kepada Allah. Banyak peluang-peluang amal, banyak peluang-peluang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri pula bihamdillahi taala wa tawfiqihi dalam bab dakwah dan tarbiyah. Ikhwan kita alusna salafiyin di berbagai macam tempat. Mereka masya Allah ada yang merintis. Mereka ada yang berkembang. Ada yang membesarkan. Yang ini buka lahan membangun masjid. Yang ini sudah mulai jadi pondasinya. Yang itu lagi bangun. Yang ini lagi finishing. Yang itu selesai. Masuk ke pembahasan lokal pendidikan. Yang itu pembebasan lahan untuk pendidikan. Yang itu sudah mulai pondasi untuk pendidikan. Yang itu sudah mulai bangun temboknya. Yang ini finishing. Yang itu selesai. Itu banyak di mana-mana. Dari mulai ujung sampai ujung. Masya Allah. Disyukuri. Ahanahmadullah. Kita bersyukur kepada Allah. Atas taufiknya. Atas kemudahannya. Bersyukur ikhwan-ikhwan kita. Salafus sunnah. Di tempat yang banyak itu. Di tempat yang beragam itu. Mereka semuanya punya semangat dalam dakwah dan tarbiyah. Support mereka minimal dengan doa. Support mereka minimal dengan doa. Doakan kemudahan, doakan kelancaran, doakan semuanya beres, sukses, lancar. Itu minimal. Anda menyertai semua mereka dalam doa. Anda menyertai mereka semua dalam pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Barakallahu fikum. Dan sisihkan waktu atau harta atau tenaga atau pikiran untuk ikut andil dalam perkara itu semuanya. Barakallahu fikum. Bersyukurlah banyak peluang amal. Ingat baik-baik, tidak harus dengan harta benda. Bisa dengan cara-cara yang lainnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahannya serta taufiknya kepada salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah, dimanapun mereka berada, yang sedang berjuang, merintis, membangun, mengembangkan, membesarkan tarbiyah mereka, dakwah mereka di tempatnya masing-masing. Allah selesaikan semua urusan mereka. Allah beri kemudahan, kelancaran untuk semua urusan mereka. Apa yang ditargetkan berhasil, tercapai. Apa yang diplaningkan terwujud. Apa yang didambakan terwujud. Dan semoga diberi kemudahan, diberi taufik untuk bisa memakmurkan dakwah mereka, memakmurkan tarbiyah mereka, dakwah itu sunnah dan tarbiyah itu sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kita semangat untuk berta'awun, kita semangat ikut andil dengan berbagai macam cara, minimalnya andil dengan doa kepada Allah Azza wa Jal untuk kemudahan mereka semua. Semoga manfaat dan semoga semangat terjaga dan semoga semuanya diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sejumlah soal yang belum saya baca dan